sengsara. Benci ku melihatnya. Oh, oh dia itu siapa bisa membuatmu merana. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, oh dia itu siapa? Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Apa aku ini lebih baik darinya? Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Percayalah padaku, sayangku. Pilih saja aku.